di jauhnya ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata. Dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakkan dada. Kau datang dan pergi.